السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا سهرمتي، masih kita pada penghalang yang ketujuh, yaitu at-taqlid, membebek atau imma'ah. Pokoknya apa kata fulan, sudah disebutkan tadi pada sesi pertama sebelum duhur, bahwa yang demikian akan membuat akal jadi bodoh, akan beku, mubazir, tidak terpakai. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, al-muqallid radi an yughban 'aqluhu. Seorang yang muqallid ridha kalau akalnya itu dalam keadaan tidak dipakai, akalnya nganggur. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa inna at-taqlid la yurith illa al-balada. Sesungguhnya yang namanya taklid tidak mewariskan kecuali kedunguan, tidak akan melahirkan kecuali kebodohan. Dididik masyarakat untuk menjadi bodoh, gak usah tanya dalil, gak usah tanya hujjah, pokoknya ngikut kiai orang apusi. Ini ngajari masyarakat muslimin untuk bodoh. Tidak diajari untuk berilmu, bertanya, mendengar dalil, mendengar ayat dan hadis, kemudian memakai kias-kias yang ma'al fariq, kias-kias yang tidak lengkap syarat-syaratnya, dikiaskan dengan dokter. Kalau kamu ke dokter dikasih resep, apa tanya dalilnya? Kenapa kok harus obat ini, kenapa harus obat itu? Yang ikut saja apa jari dokter kalau mau sembuh. Apalagi kiai orang apusi, maksudnya orang bohongi, enggak akan bohongi. Iya, kita husnudzon mereka tidak membohongi, tetapi kalau kebetulan yang dia pakai dalilnya dhaif, kita enggak tahu. Kalau kebetulan yang dipakai adalah riwayat yang ternyata tidak sahih, kita enggak tahu. Kalau ternyata dia mengambil dari buku yang salah, kita enggak tahu. Kalau ternyata dia mengambil dari penulis-penulis yang ternyata dia bal, sesat, kita enggak tahu. Akhirnya tersesat bareng. Tersesat bersama. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seorang muqallid akan menjadikan akalnya beku, dan berarti dia ridha akalnya tidak dipakai, dan akhirnya melahirkan kebodohan. Wa hadha alladhi qalahu sahihun la miryata fih. Dan apa yang dikatakan oleh beliau berdua ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm, adalah perkara yang benar, yang enggak ada keraguan padanya. Lianna ghayata ma yaqumu bihi al-muqallid wal i'tizau ila 'alim. Karena puncak tertingginya apa yang ditegakkan oleh seorang muqallid hanya menyandarkan pada si fulan. Puncak tertingginya saya ngikut fulan kok. Selesai. Fa ya'khudhu al-qawla wa la yadri ma dalilu. Mengambil ucapan, pendapat dalam keadaan tidak tahu apa dalilnya. Wa hal lahu dalilun sahih? Tidak tahu pula apakah dalilnya sahih, riwayatnya sahihah. Wa hal ad-dalil fi mahallil istidlal? Enggak tahu pula apakah dalilnya tepat dengan permasalahan itu. Wa la yadri haqiqata qawli mukhalifihi, dan juga tidak tahu hakikat pendapat orang yang berseberangan dengannya. Wala ya'rif mawaqi' al-khilaf, dan enggak tahu di mana sisi perselisihan para ulama. Fadlan an tanqihiha, apalagi mau mencari yang rajihnya. Semuanya enggak ngerti. Enggak tahu apa dalilnya. Enggak tahu dalilnya sahih atau dhaif. Enggak tahu apakah ada pendapat lain dalam masalah itu. Enggak tahu pula pendapat lain apakah mereka memiliki dalil yang lebih kuat atau tidak. Enggak tahu pula bagaimana persisian para ulama di dalamnya dan mana yang rajih. Fahadhihi at-tariqah turith sahibaha baladatun wa jumud, baladatan wa jumudan fit tafkir. Maka cara taklid seperti ini akan mewariskan pada pelakunya baladatan, kebodohan, jumudan, kebekuan berpikir. Qala al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, berkata Abdurrahman as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa inna man i'tada al-jarya ala aqwalin la yubali dalla 'alayha دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض. Kata beliau rahimahullah, siapa yang terbiasa untuk berjalan dengan ucapan orang-orang, ucapan tokoh-tokoh dalam keadaan tidak tahu apakah punya dalil yang sahih atau yang ضعيف, apakah punya hujjah atau enggak ada dalilnya, dalam keadaan enggak tahu. Orang yang terbiasa dengan cara-cara seperti ini, yahmud, akalnya akan semakin beku, semakin kaku, semakin balid, semakin bodoh. Walayanhab, tidak akan bisa bangkit akalnya untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih sahih, yang lebih rajih, dan enggak akan bisa dia untuk menambah al-istizadah, menambah ilmu dan menambah cerdas pikirannya. Tidak bisa. Karena terbiasa. I'tada ilal jari bi'akwali fulanin wa fulan. Terbiasa dengan taklid pada ucapan si fulan dan si fulan. dalam keadaan tidak pernah mau bertanya apa dalilnya, enggak pernah mau bertanya apa hujahnya, enggak pernah mau bertanya sahih atau dhaif, enggak pernah mau bertanya apakah itu aqaulun wahid atau aqwal ulama, apakah itu hanya satu pendapat atau ada pendapat lain yang lebih rajih. Enggak pernah mau tahu. Pokoknya ini khon ibn azakumullah akan mendidik orang tadi menjadi dungu, bodoh, beku kepalanya, otaknya. Tidak bisa berpikir. Dan hatinya akan tertutup. Tidak bisa menerima apapun. Karena sudah terbiasa dengan imah. Terbiasa dengan taklid. Kalian bawa ayat, bawa hadis, bawa hujjah-hujjah, bawa dalil. Orang ini akan menjawab dengan enteng. Kamu itu lebih alim mana dengan syekh saya? Dah, titik. Syekh saya sudah baca itu semua. Selesai. Qul inna a'udzukum Allah, ayat yang kamu baca tidak digubris. Hadis yang kamu baca tidak digubris, padahal itu ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun kamu akan katakan ijma' ulama, mereka akan tolak juga. Tapi kiai saya enggak bilang begitu. Ini barakallahu fikum adalah jumud, yang disebut dengan jumud, kebekuan akal. Fattaqlidu min a'zami sawarif 'anil haqq. Maka yang namanya taklid adalah sebesar-besar penghalang seseorang untuk menerima kebenaran. Li'anna sahibahu yaltazim qawla alimin yantasir lahu intisaran mutlaqan. Karena pelakunya, si muqallid ini, berpegang dengan ucapan seorang alim, membelanya habis-habisan. Membela ucapan alimnya mutlaqan, secara mutlak. Pokoknya guru saya tidak pernah salah. Aturan pertama, kaidah pertama, kiai saya gak pernah salah. Kaidah kedua, kalau dikatakan salah atau dikatakan bahwa dia dalilnya dhaif dan seterusnya, kembali kepada peraturan pertama, kiai tidak pernah salah. Bagaimana kira-kira akan menerima kebenaran? Dikasih ayat, oh ini ayat Wahabi. Dikasih hadis, ini hadis Wahabi. Dikasih akwal ulama, itu ulama Wahabi. Dikasih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu Wahabi. Syekhul Islam sama Imam Muhammad bin Abdul Wahab, mana dulu? Enggak kebalik kan? Ajib. Qul inna a'udzubikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Mana yang lebih dulu? Sudah tertutup pikirannya, sudah tertutup hatinya, sudah tertutup telinganya, sudah tertutup matanya. Pokoknya yang begitu-begitu saya gak mau. Yang apa yang begitu-begitu itu? Yang pakai dalil qala Allah qala Rasul gak mau. Tetapi kalau pakai qala kiai mau. Itu kayak saya, tidak mungkin salah. Ini barakallahu fikum, ta'assub dan taklid yang seperti ini menjadi penghalang besar seseorang untuk menerima kebenaran. Qala al-Wazir Ibn Hubayrah, berkata Wazir Ibn Hubayrah dalam kitabnya Lawami'ul Anwar. Qala, dia katakan, min makaidi syaitan annahu yuqimu awthanan fil ma'na tu'bad min dunillah. Di antara tipu daya syaitan adalah meletakkan berhala-berhala secara makna. Bukan wujudnya berhala, tapi maknanya seperti berhala. Yang tu'bad min dunillah, yang diibadahi seperti Allah. Mithlu an yatabayyan lahul haqq, seperti ketika sudah jelas baginya kebenaran. Sudah jelas dengan hujjah, dengan ayat dan hadis, dengan ijma' para ulama. Fayaqul, kemudian dijawab, hadza laisa madhhabuna, itu bukan madhab saya. Taqlidan li mu'azzamin 'indahu, karena taqlid kepada tokoh yang dibesarkan di sisinya. Qad qaddamahu 'ala al-haq, tokohnya tadi diangkat, ditinggikan di atas kebenaran. maka kebenaran ditolak, ucapan Allah ditolak, ucapan Rasul ditolak, ijma para ulama ditolak, hanya karena ucapan tokoh yang mu'azzam indahu. Ini kata Al-Wazir Ibn Hubairah dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, bahwasanya ini merupakan awthanan fil ma'na, seakan-akan berhala secara makna, karena bisa mengalahkan ibadah pada Allah SWT. Apa itu ibadah pada Allah? Mentaati Allah, menerima syariatnya dalam Quran dan Sunnah, kan begitu? Itu namanya ibadah pada Allah. Tetapi dia tidak, saya tidak mau ngikut itu semua, saya ngikut pokoknya apa kata fulan, pokoknya saya taati si fulan, walaupun bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu nyembah siapa? Qul inna a'udzubikumullah. Nasal salama wal afiyah. Wa nasal hidayah. Kita berharap Allah memberikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin untuk bisa paham bahwa kebenaran itu mahsurun fil adillah Al-Qur'an wa Sunnah. Kebenaran itu terkurung pada Allah qala Rasul. Bukan terkumpul pada si fulan atau si Allah, bukan terkumpul pada Ustaz fulan atau Ustaz Allan, tidak terkumpul pada Kiai fulan atau Kiai Allan, enggak terkumpul pada satu orang. Terkumpul pada ucapan Rasulullah dan ucapan Allah. Terkumpul pada Quran wa Sunnah, itu hak. Khamilina azakum lakum muslimin sarmati. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tariqul Hijratain, walaysa 'inda aktsarin nasi siwa rusumun talaqquha 'an qaumin mu'azzamin 'indahum. Mereka, kebanyakan manusia, tidak memiliki kecuali gambaran-gambaran yang sudah mereka terima dari tokoh-tokoh besar mereka yang mereka agungkan di sisi mereka. Thumma li ihsanihim aw ihsan li dhannihim. Kemudian mereka berbaik sangka pada tokoh-tokohnya, dia tidak pernah salah, atau berbaik sangka pada tokoh-tokohnya bahwa ucapannya pasti benar. Qad waqafu 'inda aqwalihim, maka mereka berhenti pada ucapan tokoh-tokoh tersebut. Walam yatajawazuha, dan tidak berani melampauinya. Enggak berani melampauinya. Fasarat hijaban lahum, akhirnya jadi hijab, penghalang dari kebenaran. Wa ayy hijab, dan itu betul-betul hijab yang benar-benar seluruh hijab, penghalang yang benar-benar penghalang dari kebenaran. Terhijabi mereka dari hak. Terhijabi oleh apa? Terhalang oleh apa? Oleh husnudzan mereka bahwa tokoh-tokoh kami tidak mungkin salah. Tokoh-tokoh kamu dan tokoh-tokoh kami dan tokoh-tokoh para muslimin seluruhnya, tidak ada yang maksum. Semuanya mungkin salah. Iya kan? Jangan dikira kita bicara tentang kiai mereka saja. Tidak. Termasuk syekh-syekh kita juga sama manusia yang bisa salah, bisa keliru, tidak maksum. Maka jadikanlah mereka para ulama sebagai jembatan untuk memahami Quran wa Sunnah. Jangan dijadikan penghalang untuk menerima Quran wa Sunnah. Bedakan antara keduanya. Kalau dikasih hujah-hujah dari ayat dan hadis ditolak hanya ucapan karena ucapan si fulan, berarti menjadikan ucapan tokohnya sebagai penghalang kebenaran. Tetapi kalau kita bertanya pada ulama untuk memahami ayat dan hadis, maka itu ikhwan fillah na'azakumullah yang dianjurkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kalian tidak paham. Sehingga ketika kita ngikut qala Allah, qala Rasul yang diajarkan oleh mereka. Dan seorang ulama yang benar-benar ulama ahlus sunnah pasti akan mengajarkan, ikuti dalil, ikuti dalil, ikuti dalil. Imam-imam ahlus sunnah selalu memperingatkan, ikuti dalil, ikuti dalil. Termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana dinukilkan dalam Adabul Imla wal Istimla, dinukil pula oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. dan dalam kitab Mukhtasar Kitab Al-Mu'ammal disebutkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Idza wajadtum. Ya, catat ini ucapan Imam Syafi'i. Kalau kalian merasa pengikutnya Imam Syafi'i. Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli fakhudhu bis sunnah wa da'u qawli fa inni aqulu biha. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kalian dapati sunnah dari sunnah Rasulullah SAW yang menyelisihi pendapatku, maka pegang sunnah. Wada'u qawli, tinggalkan ucapanku, karena sesungguhnya aku berpegang dengan sunnah itu. Aku rujuk, aku cabut ucapanku, dan aku kembali pada sunnah. Diajarkan untuk tidak taklid pada dirinya, tapi diajarkan untuk ikut sunnah. Maka siapa yang mengikuti Imam Syafi'i, siapa yang mengikuti Imam Ahmad, siapa yang mengikuti Imam Malik rahimahumullahu ajma'in, semuanya mengajarkan ikutlah sunnah, jangan taklid kepadaku. La tuqalliduni, kata Imam Ahmad rahimahullah, la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan wala Tsauri, jangan kalian taklid kepada aku, jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Tsauri, jangan taklid kepada fulan wa fulan. Khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dan jangan beralasan enggak mau taklid akhirnya enggak ngikut ulama. Hati-hati. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ekstrem yang kirinya tidak mau ngikut ulama, ekstrem yang kanannya taklid pada ulama. Dua-duanya ekstrem, dua-duanya salah. Yang ini pokoknya apa kata ulama, pokoknya atau kata fulan, satu, bukan ulama secara umum, pokoknya apa kata alim fulan. Masya Allah. Yang satu, kenapa harus ngikut ulama? Bahkan sahabat pun digitukan. Kenapa harus ikut sahabat? Sahabat manusia, kita manusia. Mereka makan, kita makan. Mereka minum, kita minum. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka ambil dari kitab sunnah, kita juga ambil dari kitab sunnah langsung. Masya Allah. Man ant? Siapa engkau? Apakah kau alim bi usul fiqh wa qawaid fiqhiyah? Apakah kau alim bin nahwi? Apakah kau alim bin tafsir? Apakah kau alim bagaimana cara istimbat hukum dari Quran wa sunnah? Apakah kau memiliki ilmu-ilmu alatnya? Apakah engkau seperti mereka, para imam-imam, para mufassirun, para fuqaha, ahli hadis? Khun ibn na'azakumullah. Ini juga ekstrim. Sehingga barakallahu fikum, yang tengah, yang dianjurkan adalah apa kata Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyalah pada para ulama. Dan kalau diajarkan oleh para ulama satu pendapat, pahami dalil-dalilnya. Kalau enggak disebutkan, tanya apa dalilnya. Insyaallah kalau gurumu ahlus sunnah enggak akan marah. Kecuali kalau memang gurunya ahlul dalal, ahlul bid'ah, paling risih kalau ditanya apa dalilnya. Takut ketahuan bodohnya. Udah diam, kurang ajar sama kiai. Jangan tanya-tanya dalil, jangan tanya-tanya hujjah. Kami itu ingin mengikuti hujjah, kami ingin mengikuti dalil, kami ingin mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul. Saya disuruh begini ini, ayatnya mana? Saya disuruh begitu, hadisnya yang mana? Qul inna na'azukumullah. Alhamdulillah, mereka orang-orang cerdas. Manusia ini diberi oleh Allah perangkat-perangkat untuk berpikir, sehingga tidak gampang untuk ditipu. Kalau ternyata dia menyatakan dengan kalimat yang sesat, tidak punya dalil, ya jangan diikuti. Ya pokoknya begitu. Tidak ayatnya, tidak ada ayat-ayatan. Tapi hadis, tidak ada hadis-hadisan. Pokoknya begitu. Hati-hati. Hati-hati. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kamu berbuat, sebelum kamu beramal. dalilnya jelas baru kerjakan. Kalau ternyata belum ada dalil, tidak ada bukti, jangan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang salah. Doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Hizbiyun, doktrin-doktrin yang diajarkan oleh mereka Khawarij, para teroris, itu kebanyakan gak pakai dalil. Kalau pakai dalil, tidak pada tempatnya. Pokoknya kamu harus begini. Dilatih pertama dengan takwin katanya. Pertama ta'rif dulu, dikenalkan kelompok kami ini begini. Kedua takwin, pembentukan. Ketiga tanfid. Ini kata Ikhwanul Muslimin. Kalau sudah tingkat tanfid, enggak boleh tanya, hanya mando, berangkat kamu ke sana, ledakan di sini, kamu begini, enggak boleh tanya. Ini na'udzubillah sudah jadi kerbau yang dicocok hidungnya. Enggak ngerti tujuannya apa, keuntungannya apa, dalilnya apa, dan apa manfaatnya bagi kaum muslimin, apa manfaatnya bagi umat Islam, enggak tahu dia. Kasihan. Pokoknya pimpinan saya sudah mengetahui rencana-rencana yang besar. Selalu memakai berbagai macam permisalan-permisalan. Kalau engkau disuruh berbaris tiga langkah ke kiri, tiga langkah ke kanan dalam satu display, kamu tidak tahu sedang membentuk apa itu. Pokoknya kamu ke kanan tiga langkah, kemudian maju ke depan, kemudian ke sini. Tetapi mereka yang di atas sana melihat berbentuk dengan bentuk tulisan ini, tulisan itu, maka seperti itulah kamu disuruh. Kamu gak tahu ini untuk apa. Tapi setelah semua berbuat, beramal, melaksanakan komando, akan terlihat nanti bentuknya. La dalil, la Quran, wala sunnah. Khulibin a'azakullakum muslim yang sarmati. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kebanyakan manusia ima'ah, sedikit sekali mereka-mereka yang mengerti bahwa berjalan itu harus dengan hujjah, beribadah harus dengan hujjah, berdakwah harus dengan hujjah. Enam. Wala yujad alimun qawluhu kulluhu sawab. Tidak ada seorang alim pun yang ucapannya semuanya benar. Bal kullun yukhadu min qawlihi wa yurad. Bahkan setiap ucapan seseorang bisa diterima, bisa ditolak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa min syartis siddiqi an yakuna qawluhu kulluhu sahihan. Tidaklah disyaratkan seorang yang siddiq berarti ucapannya semua pasti benar dan amalnya semuanya pasti sunnah. Idza kana yakunu bimanzilatin nabi. Kalau memang ada ulama yang kayak gitu, ya namanya rasul, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada seorang ulama pun yang ucapannya semua benar, perbuatannya semua benar, semua sunnah. Ada? Kalau ada, ya berarti sama dengan rasul dong. Ucapannya semua benar, perbuatannya semua benar. Maka sungguh sangat ghulu, berlebih-lebihan ketika Ikhwanul Muslimin berkata bahwa Hasan al-Banna idza takallama Qur'anun kullu, idza takallama aw fa'ala, kalau dia berbicara, kalau dia berbuat, kalau dia ini, semuanya Qur'an kullu. Masya Allah. Ya Rasul itu namanya. Kamu anggap Hasan al-Banna seperti Rasul. Ucapannya semua Qur'an. Amalan perbuatannya semuanya Qur'an. Kemudian mereka dendangkan, mereka nyanyikan. Inna lil ikhwani sarfun kullu ma fihi hasan. Latasalni man banaha innahul banna hasan. Sesungguhnya ikhwan punya panggilan seruan yang semuanya baik. Kullu ma fihi hasan. La tas'alni man banaha innahul banna hasan. Jangan tanya siapa pendirinya. Pendirinya adalah Hasan al-Banna. Kullu ma fihi hasan. Mengangkat pendirinya Kristen Ortodok Hasan. Partai Ikhwanul Muslimin. Di antara pendirinya ada Kristen Ortodok. Pendeta. Qanunin a'azakumullah. Semuanya hasan. Ajib. Takfiri masuk di dalamnya, hasan. Sufi masuk di dalamnya, hasan. Khawarij masuk di dalamnya, hasan. Kullu ma fihi hasan. Semuanya hasan katanya. Astaghfirullah. Hadza ghulu. Ini berlebih-lebihan. Ekstrim. Tidak ada yang ucapannya seluruhnya benar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan-ucapan manusia, kata Imam Malik dan juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yu'khad wa yurad. Bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi kalau sudah qala Allah qala Rasul, tidak bisa ditolak. Harus diterima. Kalau sudah dalil hujjah ditolak, terancam dengan ancaman yang berat. Seperti ancaman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, siapa yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul, akan tertimpa fitnah, akan tertimpa adzabun alim. Diancam oleh Allah taala. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" nuwallihi wa tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi jalan Nabi, jalan Rasul, padahal telah jelas baginya petunjuk, telah jelas riwayatnya, telah jelas maknanya, telah jelas hujahnya, tetap menyelisihi, yusyaqiq Rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasul dalam satu jalan, dia pilih jalan lain. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, disesatkan oleh Allah. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Terancam ya. Tetapi kalau kita meninggalkan ucapan syekh kita yang mulia, yang kita hormati, karena ada pendapat syekh lain yang lebih rajih, apakah terancam? Tidak. Bahkan disuruh untuk lebih mementingkan kebenaran di atas siapapun. Jangankan ulama kita, para sahabat. Kata Ibn Abbas, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, akhsha an tanazzala alaikum hijarah min as-sama', aku khawatir akan turun azab, turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr qala Umar. Ucapan Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma kita ambil sebagai tafsir, sebagai penjelasan dari sunnah, dari ayat, dari hadis. Tetapi kalau bertentangan dengan hujjah, tidak bisa diterima. Kalau bertentangan dengan dalil, tidak bisa diterima. Apakah mungkin mereka? Kalau dengan sengaja, tidak mungkin. Mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Mereka orang-orang mulia yang memiliki i'tiqad salim, memiliki keyakinan yang lurus, memiliki kecintaan pada Allah dan Rasulnya, memiliki semangat untuk menerapkan Quran dan Sunnah. Tetapi zallah mungkin saja terjadi. Ada sahabat radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, sampai akhir di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, masih menyatakan bolehnya mut'ah. Bagaimana? Kata Umar sebagai khalifah, kalau engkau berani mut'ah, akan aku rajam. Berbeda pendapat. Dia merasa yakin karena dia menerima riwayat, menurut dia itu yang terakhir, dibolehkan. Tetapi Umar menerima hadis yang lain, yang di akhirnya Nabi menyatakan diharamkan ila yaumil qiyamah radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Abu Hurairah berwudu sampai ke pundaknya, mencuci tangannya. Ada yang melihat, "Mah ya Abu Hurairah, kamu wudu apa ini?" "Wahai Abu Hurairah, anta hahuna, engkau di sini. Kalau aku tahu engkau di sini, aku tidak berwudu dengan wudu seperti ini. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa umatnya nanti yaumul qiyamah yud'a urran muhyalin, dipanggil nanti yaumul qiyamah dalam keadaan putih wajahnya dan putih tangannya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Kalau kata dia, siapa yang ingin memanjangkan gurrahnya, silakan." Ini pendapat beliau, pendapat Abu Hurairah. "Aku ingin putihnya lebih panjang sampai sini." Tapi apakah sepakat para sahabat yang lain? Tidak. Khonibin a'azakum lakum muslim yang saya hormati. Kadang-kadang namanya manusia ada ketergelinciran, tetapi bukan orang-orang yang kemudian menentang Quran, menentang sunnah, tidak. Imma kesalahpahaman, wa imma kealpaan, wa imma tidak mendengarkan dalil, tapi yang lain mendengarkan dalil. Khonibin a'azakum lakum, kembali kepada kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa syartu siddiq, tidaklah syaratnya seorang yang siddiq itu kemudian tidak pernah salah. Kita kasih tazkiyah atau istilahnya ta'dil. Yang ini dijarh ahlul bidah, yang ini ta'dil ahlus sunnah. Sunni, salafi, siddiq, thiqatun thiqah, imam. Apakah berarti dia ma'sum? Tidak. Hati-hati. Bukan makna ta'dil tadi ma'sum, bukan, tapi riwayatnya diterima. Tapi kalau riwayatnya diterima, kemudian ada riwayat lain yang bertentangan, bagaimana? Yang ini thiqah, yang ini thiqah. Khamilin a'azakumullah. Apalagi kalau ternyata yang diselisih lebih thiqah lagi, akan dikatakan syad. Loh, riwayat seorang yang thiqah ditolak, bukan ditolak karena dia pendusta atau dhaif, bukan. Tapi yukhalif ma huwa asah, menyelisih yang lebih thiqah, yang lebih sahih. Maka ini yang mahfuz. Ini yang wallahu a'lam. Ada syah di sana. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Maka bukan syarat as-siddiq adalah qawluhu kulluhu sahihan, amaluhu kulluhu sunnatan, idza kana yakunu bimanzilatin nabi. Kalau memang ada yang seperti itu, yang berarti dia kayak nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hammali rahimahullah, fal wajib ala kulli man balaghahu al-wajib ala kulli man balaghahu amru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'arafahu an yubayyinahu lil ummah wa yansah lahum. Maka yang diwajibkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah, dalam kitab Al-Hukmul Jadirah bil Ida'ah, yang wajib bagi setiap orang yang telah sampai kepadanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang sudah sampai kepadanya hadis yang sahih, maka wajib bagi dia, bagi orang yang arafahu, yang sudah mengetahuinya, an yubayyin, wajib baginya untuk menjelaskan ilmu tersebut, hadis yang sahih tersebut, kepada umat. Wa yansah lahum, dan menasehati umat untuk mengikuti hadis yang sahih. Wa ya'muruhum bittiba'i amrihi, dan memerintahkan manusia untuk mengikuti perintah Nabi SAW. Wa in khalafa dhalika ra'ya azimin minal ummah, walaupun kebetulan menyelisihi orang yang dibesarkan di kaumnya. Lihat ucapan Ibnu Rajab. Kalau engkau tahu hadis yang sahih, sampaikan. Ini hadis sahih. Walaupun bertentangan dengan tokoh yang ada di kampungnya, tapi tokoh ini berbeda dengan hadis ini, sampaikan sunnah. Mudah-mudahan mereka akan menerima sunnah Rasulullah SAW. Fa inna amra Rasulullah SAW ahaqqu an yu'azzam. Apa alasannya? Kenapa diwajibkan menyampaikan walaupun menyelisihi tokoh besarnya? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, karena ucapan Rasulullah ahaqqa bitta'zim. Karena ucapan Rasulullah lebih berhak untuk dimuliakan, lebih berhak untuk diutamakan, wa yuqtada bihi, lebih berhak untuk diikuti, min ra'yi mu'azzam, daripada pendapatnya orang yang dibesarkan. Qad khalafa amrih, yang ternyata menyelisihi perintah Rasul dalam beberapa perkara yang ternyata dia salah. Qulibina azakumullah. Kalau mau yang lebih sopan, sampaikan kepada tokoh tadi. Ya Ustaz, wahai Kiai, saya pernah mendengar hadis begini, begini, begini. Hadis sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala al-ulama fi hadzal hadis kadza wa kadza. Alhamdulillah. Kalau dia masih memiliki semangat berpegang dengan sunnah, pasti dia akan menyatakan samina wa ata'na dan pasti akan sampaikan. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ketika menyampaikan sebuah hadis, di antara muridnya mendengar bahwa hadis ini tidak sahih, bahkan ada hadis yang lebih sahih, disampaikan. Dan sungguh demi Allah, aku melihat Imam Malik mencabut ucapannya dan mengganti pendapatnya. Ketika mendengarkan dariku, dia berkata, hadza hasan. Ini hadis hasan. Ini hadis yang bisa diterima. Dia sampaikan, dia cabut ucapannya. Imam tidak malu untuk mencabut pendapatnya. Kenapa orang yang di bawah imam kok malu untuk mencabut pendapatnya? Gengsi. Kalah dengan anak muda. Kalian enggak mau mencabut ucapannya. Astagfirullah. Berarti ada kibir di dalamnya, ada ujub. Qala, berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwa ucapan Rasulullah lebih berhak untuk dimuliakan. Kalau ternyata dia tidak mau menerima, entah karena gengsi, entah apa, maka mau tidak mau kita harus sampaikan hadis itu. Sampaikan. Loh, nanti bagaimana orang ini nanti begini, nanti begitu. Hadis Rasulullah lebih kita muliakan daripada siapapun. Qala al-Allamah Abdul Qadir Ibn Badran Ad-Dimashqi, berkata al-Allamah Abdul Qadir Ibn Badran Ad-Dimashqi dalam kitab Al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad. Qala at-taqlid yub'idu 'anil haqqi wa yurawwij al-batil. Kata beliau rahimahullah, yang namanya taqlid akan menjauhkan seseorang dari kebenaran dan akan membuat laku kebatilan. Taklid akan menjauhkan seseorang dari kebenaran dan akan membuat lakunya kebatilan. Yurawij al-batil, membuat kebatilan semakin tersebar, semakin tersebar, semakin tersebar, semakin laku. Kenapa? Karena diajarkan pada masyarakat taklid. Ini ucapan tokoh besar. Ini ucapan kiai besar. Ini ucapan imam besar. Tapi enggak pernah nyebutkan dalilnya apa. Riwayatnya apa? Mungkin imamnya dimaafkan. Kenapa? Zalla, tergelincir. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi yang muqallid-muqallid ini bagaimana? Kamu tahu ini enggak ada hujahnya, dan kamu tahu ada pendapat yang lebih sahih. Kamu dengar hadis-hadis dari ahli sunnah, kemudian kamu tetap memilih pokoknya ini ucapan tokoh besar, kiai besar. Alasan yang tidak bisa diterima. Sebab al-haqqu, yang namanya kebenaran, pada hujah, pada dalil. Dia dengar dalil, enggak mengikut. Padahal imamnya tadi yang salah, yang tergelincir tadi, kalau mendengarkan hadis akan diterima. Karena mereka semua berprinsip idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Kalau ada hadis sahih, aku berpendapat dengannya hidupku dan matiku. Kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis sahih, maka aku cabut ucapanku, aku rujuk hidupku dan matiku. Artinya walaupun aku sudah mati, kalau ada pendapat yang berselisih dengan sunnah, dengan hadis yang sahih, maka aku rujuk, aku cabut ucapanku walaupun aku sudah mati nanti. Pegang sunnah, jangan pegang ucapanku. Lemparkan ucapanku ardal ha'id. Lemparkan ucapanku ke dinding. Qul inna a'udzubikumullah. Bahkan ada imam yang menyatakan la taktubu qawli. Jangan catat ucapanku. Catat hadis yang aku sampaikan. Imam Ahmad rahimahullah. La taktubu. Jangan tulis ucapanku. Tulis hadis yang aku sampaikan. Jadi yang dicatat itu hadisnya. Sehingga pulang apa oleh-olehnya? Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Bukan qala pokoknya kata Imam Ahmad begini, pokoknya kata Nabi. Jangan tulis ucapanku, tulis dalil-dalil yang aku bawakan. Qul inna a'udzubikum muslimin yang sarumati. Alhamdulillah. Disebutkan pula oleh beberapa ulama tentang masalah sunnah. Naduru ma'as sunnah haitsu da'at. Dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah. Najuru ma'as sunnah, kita berjalan bersama sunnah kemanapun sunnah itu berjalan. Kita ngikut sunnah dimanapun sunnah berada. Kebetulan si fulan membawakan sunnah, dalil yang sahih, ya kita terima. Bagaimana kalau syaitan yang menyampaikan? Apa mungkin? Ya barangkali syaitannya berkata, kalau kalian mau, ya aku ajarkan bahwasanya kalau kalian membaca ayat kursi, kalian akan selamat, terlindung dariku sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari, terlindung sampai pagi hari. Gimana? Khonifidin a'azakum, beda ya dengan ngaji sama setan. Gak boleh ngaji sama setan, ngaji sama ulama. Tetapi kalau ternyata kita dengar setan ngomong gitu, padahal kita gak nyari, gak belajar sama dia, seperti Abu Hurairah sedang menjaga Baitul Mal, ternyata ada pencuri-pencuri yang ketangkap sampai 3 kali memohon-memohon, sampai yang 3 kalinya berkata, lepaskan aku akan ajarkan padamu satu perkara. Karena saking takutnya dia di hadapan pada Rasulullah SAW, dia ajarkan rahasia dirinya sendiri. Kalau membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi dari setan sampai sore hari. Maka Nabi berkata, sadaqaka wa huwa kadzub, dia benar walaupun dia itu pendusta. Jangan lupa kalimat wa huwa kadzub, jangan dibuang kalimat wa huwa kadzub. Artinya jangan seperti haula'il hizbiyun sururiyun membawakan hadis ini, dipotong yang itunya, dan kemudian seakan-akan boleh belajar sama setan. Belajar itu dari siapapun, kita ambil kebenaran siapapun, walaupun dari syaitan, kita boleh ngambil ilmu. Oh, kebablasan. Dan saya pernah dengar dari Yusuf bin Isa yang seperti itu di mimbar Jumat, ngambil dari setan. Kalau tahu Abu Hurairah itu setan, gak akan dia belajar daripadanya. Iya kan, dia gak tahu. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, itu adalah syaitan. Baru tahu. Dan juga Abu Hurairah, kalau tidak mendengar dari Nabi, gak akan diterima itu ilmu tadi. Apa diterima? Tidak. Kenapa syaitan? Rawinya. Rawinya kadzab. Kadzub. Berarti Abu Hurairah ngambil dari mana ilmunya? Dari syaitan apa dari Rasul? Dari Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ternyata ada ahlul bid'ah yang menyatakan dengan kalimat hadis yang sahih dan hak, bagaimana kalian katakan? Hah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Iya kan? Dia benar, tapi dia ahlul bid'ah, hati-hati dari dia. Tetap tahdzir, jangan lupa. Jangan kemudian berubah kecuali kalau dia taubat kembali pada sunnah. Kadang-kadang seorang yang na'udzubillah kadang mengucapkan kebenaran, kadang-kadang seorang yang ahlul haq tergelincir. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, at-taqlid adalah penghalang dari kebenaran. Kaum muslimin yang saya hormati, kita mentahzir, memperingatkan mencari ilmu itu dari para ulama ahlus sunnah, mencari ilmu itu dari para tokoh-tokoh yang terpercaya dari para ulama ahlus sunnah. Tetapi kalau kita akan mendengar sesuatu, tidak kita cari sampai katanya begini, apa benar Ustaz? Bagaimana kamu jawab? Katanya si fulan tokoh mubtaji itu mengatakan begini-begini. Ya, kali ini dia benar. Tapi dia mubtadi dhalal, hati-hati dari dia. Kalimat wa huwa kadzub jangan lupa. Tetap itu tidak tertinggal. Tapi kalimat yang hak tetap hak, keluar dari mulutnya fulan ataupun alan, tetap hak. Naduru ma'al haqqi haitsu dara. Naduru ma'al sunnah haitsu darat. Kita berjalan bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu. Itu dhalatul mu'min, itu punya orang mu'min yang hilang. Kita ambil, kita terima. Qala ba'd idza takallamat ma'ahu, idza takallamta ma'ahu wa arsyadtahu ila khilafi qawlihi wa nabbahtahu ila ma'khadil hukum badaraka biqawlihi anta a'lam amil imamil fulani. Kata penulis, hafizahullah, sebagian orang, kalau engkau ajak bicara dia dengan dalil, engkau ajak bicara dia, engkau bimbing dia dengan hujjah yang menyelisihi ucapan tokohnya, biasanya mereka akan menjawab segera, anta a'lamu am imam fulani, engkau yang lebih tahu atau imam fulan. Selalu begitu kan, karena sudah terbiasa taklid. Pokoknya saya taklid dengan dia, alim. Seakan-akan alim itu gak pernah salah. Kamu membawakan hujjah, membawakan dalil, akan ditolak dengan kalimat anta a'lamu amhu, apakah kamu yang lebih alim atau dia? Bagaimana kita jawab? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjawab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa idza qila li hadzal mustahdi al mustarshid, kalau ada seseorang yang dibimbing, yang kamu arahkan ternyata dengan hujjah, ternyata jawabannya anta a'lamu amil imamil fulani, apakah engkau lebih alim atau imam fulan, kanat hadhihi mu'aradatun fasidah, maka sesungguhnya penentangan tadi adalah penentangan yang fasid, yang rusak. Kenapa? Li'annal imamul fulani qad khalafahu fi hadil mas'alah man huwa nadhiruhu minal a'immah. Ini jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalimat mereka tidak bisa diterima. Kenapa? Karena imam fulani yang dia sebutkan tadi, yang dibandingkan dengan kita, kamu lebih tahu apa dia? Dia imam. Bahwa imam yang kamu sebut itu diselisihi pula oleh imam lain yang seimbang ilmunya. Bagaimana? Imma kamu pegang ini, pokoknya kata ini, berarti kamu menentang ulama yang sana. Kamu pegang ulama yang sini, menentang ulama yang situ. Dan kita akan bisa katakan dengan kalimat yang sama kepadamu, a anta a'lamu am imam allani. Kan begitu. Karena imam fulan dan imam allan setingkat ilmunya, sama-sama alim dan berbeda pendapat. Dua-duanya membawakan hujjah dan dalil. Kalau kita sampaikan hujjah dengan dalil yang lebih rajih, kemudian menjawab a anta a'lamu amhu, apakah engkau yang lebih alim atau imam fulani, kita jawab dengan sama. Tayib, kalau begitu anta a'lamu am imam allani. Karena kita juga bukan dari diri kita sendiri, kita mengambil dari ulama juga, yang juga ahli sunnah, yang juga imam. Tayib, kalau gitu bagaimana? Kalau gitu kita terima dua-duanya, lihat dalilnya masing-masing, mana yang lebih rajih. Kalau ternyata yang lebih rajih adalah imam allani, kamu harus siap untuk meninggalkan pendapat yang lemah kepada pendapat yang lebih kuat. Kalau ternyata yang fulan yang lebih rajih, hujahnya lebih qawiyah, maka kita pun siap untuk meninggalkan ucapan ini, ikut ucapan yang itu. Baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena imam fulani yang dimaksud oleh orang itu juga diselisihi oleh imam yang setingkat ilmunya, bahkan diselisihi oleh para imam-imam yang lebih alim, bahkan diselisihi pula oleh Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ubay wa Mu'ad wa nahwahum radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana? Kamu yang lebih ngerti atau kiai fulan? Baik, kita pun sama katakan, kamu yang lebih alim atau imam fulan yang di atasnya kiai, kita sebutkan. Atau yang lebih tinggi lagi, bagaimana dengan para sahabat yang ternyata mereka semua tidak ada yang mengerjakan kebidahan-kebidahan tersebut, nggak ada yang mengerjakan apakah maulid nabi ataupun sejenisnya, nggak ada. A anta alamu amhu amha ulai sahabat, apakah sahabat yang lebih alim atau mereka? Kita bisa balikin seperti itu. Karena kita tidak ngikut fulan wa'alan, maka kita tidak bicara seperti itu. Kita bicara tentang hujjah, dalil yang dibawakan. Apakah ada dalilnya, dan apakah dalil yang dibawakannya dipahami seperti itu atau tidak. Kalau dalil tidak pada tempatnya mungkin banyak. Tapi kan Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin karena hari kelahirannya. Berarti kan itu merayakan. Ya kalau gitu kamu puasa, selesai. Ikuti Rasulullah puasa, kamu puasa. Jangan lebih. Kalau sahih, itu adalah karena kelahirannya. Qul inna a'udzu bikum Allah. Qala, dikatakan Selanjutnya, wa idza tanaza'u fi syai'in rudduhu ma tanaza'u fihi ila Allah. Yang diajarkan bukan kamu lebih alim atau dia lebih alim atau si fulan lebih alim, bukan itu yang diajarkan. Yang diajarkan adalah idza tanaza'tum farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai, berbeda pendapat, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikan pada dalil, pada hujjah. In kana ba'duhum qad yakunu a'lam fi mawdhi'in akhar, karena bisa saja seorang yang ini sama yang ini. Ini lebih alim. Tapi pada perkara lain dia lebih alim. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Ilmunya dia lebih banyak. Tetapi ada perkara-perkara tertentu yang ternyata yang ini kalah ilmu tadi, ternyata lebih alim di bidang itu daripada orang ini. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin terjadi. Itu maksud Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, karena ba'duhum qad yakunu a'lam fi mawdhi'in akhar. Karena bisa jadi sebagian lebih alim dalam masalah lain, tapi dia lebih di bawahnya dalam masalah lain. Dalam masalah fikih dia lebih alim daripada yang ini. Dalam masalah hadis dia yang lebih alim daripada yang itu. Terbalik. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Walaupun kedua-duanya mengerti hadis, mengerti fikih, tetapi dalam bidang fikih dia lebih alim, maka digelari faqih, fuqaha, masya Allah. Tapi dalam bidang hadis ini yang lebih alim, katakan muhaddis. Hanifin a'azakumullah. Sehingga barakallahu fikum, kalau berbeda pendapat di kalangan para ulama, maka kita kembali kepada dalil, kepada hujjah. Tidak kemudian kita bangga-banggaan gurunya. Guru saya lebih alim dari gurumu. Tidak bisa, guru saya lebih alim dari gurumu. Kemudian berantem. Kok bodoh sekali. Kayak anak kecil akhirnya. Masing-masing ngotot, gurunya lebih alim. Walaupun gurumu benar-benar lebih alim, bisa jadi dalam masalah tertentu gurunya si fulan yang lebih alim dari dia. Mungkin terjadi. Sehingga tidak perlu kebanding-bandingan guru mana yang lebih alim. Tetapi tetap kembalinya kepada hujjah, kepada dalil. Nasla taufiq wal afiyah. Wa nasla al-hidayah wa rahmah. Allah Ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila al-ilmi wal fiqh. Wa yahdiyana wa yahdihim wa yahdil muslimina jami'an ila tawheed wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعفو منكم. Ada yang bertanya bahwa kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan taklim perlombaan pada hari raya non-muslim, sama saja itu menyemarakkan atau mengagungkan hari raya mereka. Benarkah demikian? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya hanya mencari waktu kosong, ternyata ada waktu liburan, maka itu bukan merayakan sama sekali. Insyaallah. Kalau niatnya keluar jalan-jalan, beli balon sama beli trompet, ya itu namanya merayakan. Ngapain? Ya anu aja, melihat keramaian di malam tahun baru. Kenapa gak malam Natal kalian? Kenapa gak malam Natal sekalian? Karena tahun barunya tahun baru mereka. Iya kan? Masihi, bukan Hijri. Berarti sama raya mereka juga. Bagaimana tanggapan asatidah? Bagaimana seharusnya kita menyikapi mengenai kasus yang berkaitan dengan buku Aisem Anak Islam Suka Membaca? Sepertinya kritikan-kritikan yang dipaksakan. Kata-kata yang terpisah-pisah dianggap seperti kata-kata yang bersambung. Al-Muhim, paling tingginya